Sí. Adiós, Aquí. Setiap waktu terasa indah bagiku. Saat kau memelukku, ku makin jatuh cinta. Takkan ku lupa rayuan cintamu. Bahagia yang ku rasa hanya sementara. Cintamu dulu kau bilang sayang padaku, dulu kau bilang ya cuma aku, selalu kau bilang kau rindu aku, tapi ternyata hanya sementara, ku terbuai cintamu. Dulu kau bilang sayang padaku, dulu kau bilang ya cuma aku, selalu kau bilang kau rindu aku, tapi ternyata cuma aku.